Pengajian Syamsiah halaman halaman 80 sikurun. Adapun perbedaan antara dua yang akhir, ada Laisa leisa ma'fu manfa'fu leisa perbeda. Maka dianya itu sesungguh leisa ma'fu, kadang-kadang disebutkan akan dia bagi salah kuli menyebuno laisa ma'fu dan ma'fu leisa untuk salah kuli. Tapi laisa ma'fu na dipakai menjanjian untuk salah kuli. Dari Pak Mulia Laisa Bakhu dengan Bakhu Laisa sama-sama ada sur salah bunyi. Khusus ke Laisa Bakhu na pemakaian untuk salah kuli. Ini beda dua ini. Bakhu Laisa hanya dipakai ke salah kuli, tetapi Laisa Bakhu na pemakaian. Na pemakaian tapi nah pemakaian laisa waktunya untuk salah kuli. Jadi benar harat didalalah di laisa waktu kepada salah kuli, sedangkan yang kacun tidaklah sebahagian. Sebahagian yang tak nabi, tapi tiba-tiba yang dipakai kepada nabi kuli kuliah. Alasan ini karena sesungguh ba'at itu hana mayat. Perhatikan sebahagian maudhu' itu bukan mahmul. Laisa ba'du, tidaklah sebahagian maudhu' itu mahmul. Yakan sebahagian itu hana mayat. Jadi sebahagian maudhu' bukan mahmul, tapi sebahagian ini hana mayat, hana meri. Anak meri yang ter, yang ter, yang dapat nabinya yang ter, yang jelas sebahagian. Tidaklah sebahagian maudhu' itu mahmul. Jadi menafikan mahmul daripada ba'an maudhu', tapi ba'annya ba'an yang hana mayat, kata bu. Yang hana mayat pun teman. Fa'inna ta'ayyuna ba'dil afradi, karena sesungguh ta'ayun sebahagian afrad itu keluar daripada hukum juz'iyah. Sebab juz'iyah hanya kumuri itu punya hukum juz'iyah, punya pada mujabah mengisbatkan mahmul kepada sebahagian afrad. Enak mana? Hanya dikendaki kepada afrad bulan atau afrad bulan. Menajib bak talibah menafikan mahmul daripada sebahagian afrad maudhu', tapi afradnya hana mayat. Jadi dengan semata-mata juz'iyah tidak mentakyinkan afrad. Maka dikun ta'ayun afrad yang keluar daripada mufhum juz'iyah. Jadi hana-hana dalam mufhum juz'iyah hana dalalah kepada ta'ayun afrad. Berarti ini kharij. Ta'ayunnya kharij. Punya pada diri juziyah hana kotel lagi nya, maka serupaya akan nakirah pada siak nabi. Mak nakirah hanya satu yang hana mayan sih, punya nakirah satu yang hana mayan rajulun tidak urut agam tapi hana mayan. Bakul hana mayan mereka kan bakul hayawan, sebahagian hayawan yang tahu sebahagian batik yang tu hana meri. Jadi ketika ba'dun hana mu'ayyad, maka serupalah dengan nakirah. Kebetulan tidak mau untuk ada nafi ba'dunnya laisa ba'dun. Sedangkan ba'dun dari segi hana ta'ayun kita bagi nakirah. Menyo nakirah pada siak nafi memfaedahkan umum. Dia kan la rajula kan hana sidrau ragam memandu bagaimana. Memang pada kata laisa ba'du, tidaklah sebahagian, tidaklah memandu sebahagian. Memandu sebahagian sana. Jadi dia terang memandu kan. Lagi la rajula, rajula, rajula tidak raga. La rajula. Ana jenis rajul. Artinya rajulnya mana? Rajul dia mana? Rajul gua memandu mana? Jadi ketika ba'du hana mu'ayyan dan di dalam ada nafi kepada waktu, maka sama persis dengan ada nafi dan membuat nafirah untuk membayangkan umum. Maka laisa waktu untuk menafikan seluruh afrad ba'an, seluruh yang dikenal ba'an. Jadi ba'dul hayawan, laisa ba'du hayawan, titik-titik menjadi mahmud. Jadi yang tak nafi, yang tak ba'an tak anamri, mandum ni, mandum ba'an. Yang ikan ke, yang kameng ke, yang limau ke, mandum ke. Jadi laisa ba'du saban dengan nakirah pada siap nafi. Pakama, maka sebagaimana barang sesungguh nakirah pada siap nafi membaidahkan umum, demikian juga di sini pula. Ini waktu pada siap nafi membaidahkan umum si. Dianahu ihtamalah, karena sebenarnya pekerjaan ihtimal bahwa difahamkan daripadanya akan salah pada barang mana waktu ada ia, ia itu salah ini. Dianahu ihtamalah, karena sesungguhnya pekerjaan ihtimallah bahwa dipahamkan daripadanya lafai akan salah pada barang mana ba'an ada ia. Ihtimal kelainya. Jadi ihtimal laisa ba'dunya menafikan sabuk ba'an sagai. Tapi kan boleh jadi menafikan seluruh ba'an. Menafikan seluruh ba'an. Bina ba'an mengandung hanasibuk mahmulina. Man ketika tak maksud salaf fi ayyi ba'din kana, dianya itu adalah salaf kulli. Dengan sebalik ba'du laisa, ba'du laisa hanapan bakal, karena sesungguh ba'du di dino sekalipun ada ia hanam ayyan kit, kecuali sesungguhnya ba'du tidak ia wakil pada siya nabi. Tetapi salaf hanya tanya dianya salaf itu yang wali akhirnya nabi, akhirnya ba'du. Jadi menyebut laisa ba'du, nyan ba'du pada siak nafi. Makna ba'du pada siak nafi, nafi dihadapkan kepada ba'dunya langsung. Laisa ba'du hayawan Musa. Jadi langsung laisa dihadapkan kepada ba'du. Maka bikin ba'du pada siak nafi, membayangkan umum. Tapi menyebut apakah ba'du hayawan laisa bi'idhan, yang laisa hanya dihadapkan kepada ba'du. Tetapi duduk ba'du oleh lebat tambah tempat untuk duduk nafi tegap daripada ni beda. Menyebut laisa dihadapkan kepada ba'du, maka kekal ba'du pada siap nafi. Menyebut ba'du laisa dijadikan ba'du gemuk tadi, tentu budak Malaysia kena figur dari bakdunya. Duduk di orang lewat kurdi, nampak orang dah berdua di orang. Kali dah berdua, tak pegang ke? Yang akai-akai yang berdua, hana ini. Kurang nak, nak kena figur, ada berdua. Di mongon, diwabakkan akan dia. Dia berdua ni sebagai mongon untuk dia kena figur sesuatu dari dia. Yang ikan pada siak nafi tadi. Tapi menyo laisa hidup ini ikut ba'du, maka laisa langsung dihadapkan kepada ba'du, maka ikut ba'du pada siak nafi. Dan boleh mengumpul bila yang ada anak peti nak mengumpul. Yang tak pegang macam putrah menyebut laisa ba'du, laisa langsung dihadapkan kepada ba'du, maka kekal ba'du pada siak nafi. Bagaimana maknanya ba'du pada siak nafi? Nafi dihadapkan langsung kepada ba'du, maka harus nafi ikut ba'du itu. Tapi menyebut ba'du ikut artinya diwadakan ba'du kemudian dinafikan sesuatu daripadanya, berarti nafi hanya dihadapkan kepada ba'du, maka hanya kekal nakirah pada siak nafi. Yang limpung kita nak pergi semua najis, kita dah nak buat apa lagi nanti ke Dia tak ada bat orangnya. Pakat tak ada bat. Dia tak tahu dia ni. Dia mumpul bila. Yang berkurang ni namanya kagula. Atas kagula mumpul bila. Masalah untuk kurang. Dia nyokal lebihnya. Dia ajak mumpul. Dia tak ada bat. Buka. Ada itu ada isa ikut bangku. Ataupun laisa diluk di kebangku. Laisanya kena adat nafi yang berfungsi untuk menafikan nisbah. Ada iduk di kebangku, kawan-kawan untuk menafi bangku. Putra yang tak menafi. Dia kata, laisa bangku hayawan insan. Yang tak menafi kena nisbah subuh insan kepada bangan hayawan. Subut mahmul kepada mautu. Nafi leisa. Mana ada itu leisa awak tengok pada menyanyi. Selama hanya tak putus ada nafi ke juzuk mahmul atau mautu. Menyur tak putus ada nafi ke juzuk bagi mautu atau jadi juzuk dari mahmul. Yang baru ada nafi kolli untuk menafikan nisbah. Tetapi menafikan mu atau menafikan mu menyalahnya tidak kolli nisbah. Ini di kolli lagi asal nisbah sebenarnya yang menjawab. Walau na ada nafi dalam jumlah mu atau dalam jumlah mamun yang dikenal tadi haji menjawab. Baru dikenal salibah apabila ada nafi berfungsi untuk menafikan nisbah antara mu dan mu. Hidup berapa ini? Oh, hidup akun, hidup badana, medium, hidup akhir, berdua ini. Yang fungsi ini tetap untuk menafikan mahmul dari mu'min. Artinya menafikan nisbah. Jadi, kan hidup awal mahmulnya menafikan nisbah. Menafikan mahmul dari mu'min. Hidup ini ikut, yang untuk menafikan mahmul. Dan itu ikut, dekat ini. Maka hanya beda. Jadi nukuan urayanya mana dan terima mana kuwa. Tapi turah hukum yang turahnya lagi ni leh. Yang turahnya perbedaan laisa bakdu dengan bakdu laisa menyolaisa bakdu laisa itu dari among bak bakdu ibn nabi bakdu maka bakdu pada siak nabi membaikkan umum bakdu bina baat bina jadi surah kuliah. Tapi miawai bakdu bro laisa bakdu kan pada siak nabi tetapi laisa menggunakan mun dari mu maka bangkukan pada si anak pi hanya bedakan umum jadi dia hanya minum pada kuliah yang surahnya minum lagi nya surahnya minum lagi nya surah ke surah belikannya jadi hingga lagi mantra betul ni kemudiannya banyak kan jadi buat surah yang jadi bawa di mana pun hanya pun hanya menanggul. Kurang nak lalu mana lalu pada biji kerja lalu ucap mengenai babun yang menunjuki bahawa menyerti orang berhubung hukumnya di berat bawah sehingga hantar kemerah bagi tak perilunya dan dia pun hanya nyong lagi nyan turahnya nyong lagi nyan nyata kitabnya nyong lagi nyan kau nak ramah lagi lagi nyanji yang turahnya yang lagi kitabnya ini nyong lagi nyan. Hai kali dah baca, sinyonya itu bukan itu bukan kau dulu. Tapi haruskah kau tidak baca mahmi dan surah pun tak banyak? Ya. Surahnya nyu lagi nya, nyu hafil nakal, nyu nakal itu lah. Ketika waktunya nyu ikat apa? Karena tu ada orang badan ini yang tu kita lagi nyu mebak pun, kena pun nyu lagi nya. Surahnya nyol lagi nyata, nyol lagi nyata, masalahnya itu nyol lagi nyata. Sehingga ada mahli-mahli dan surah lagi nyata. Tapi yang nakal itu ini, kalau lagi nyata. Yang kita lihat pun, surah kitabnya nyol lagi nyata. Ya, tangan rata, besar-besar. Jauh, kita pergi ke rumah dulu. Nah, kita nakali yang kali ini yang kelihatan. Thank you. inyo turahnya nyolinya, nyolah implikannya nyolinya, bahwa perbedaan bangku leisa dengan leisa bangku, inyo leisa bangku, leisa dihadapkan kepada bangku, maka bangku kepada siap nabi, tapi inyo bangku leisa, leisa hanya dihadapkan kepada bangku, tetapi bangku diwabakkan pada satu tempat, kemudian dinafikan syik, yaitu mahmul daripadanya. Maka ini haidin membayarkan. Nanti kita debat lagi puno. Laisa berfungsi untuk menafikan nisbah. Karena telefon nisbah adalah subut mahmul pada mudhu. Mana nisbah subut mahmul pada mudhu. Pada jadi subut mahmul pada mudhu diijabkan pada qadhiyah mujabah dan dinafikan pada qadhiyah salibah. Maka adat nafi pada qadhiyah salibah untuk menafikan mahmul daripada mudhu, untuk menafikan mahmul dari mudhu. Pak itu berapa pak itu tambahan? Ada itu diikut lain mahmul, tetapi untuk menafikan mahmul dari mudhu. Kan menyidu ikut mahmul untuk nafi mahmul, menyidu katanya menafikan mahmul dari mudhu kan? Kapan? Padnya yuk ada salah pada qadhiyah salibah untuk menafikan mahmul dari mudhu. Mau jawaban mana? Untuk juga perbedaan? Ihtimal untuk menafikan mahmul dari mudhu dan ihtimal untuk menafikan qadhiyahnya. Ada apa beda? Menyau menafikan mahmul dari mudhu kajilah. Laisa ba'du hayawan insan. Laisa ba'du hayawan insan. Tidaklah sebahagian hayawan itu insan. Berarti menafikan insaniyah dari sebahagian hayawan. Benar juga di antara sekian banyak hayawan, nah yang kan insan. Yang kata wahura. Yang laisa untuk menafikan mahmul daripada mahmul. Kapotil untuk menafikan qadhiyah. Laisa idamong kepada qadhiyah ba'dul hayawan insan. Sebahagian hayawan insan. Sebahagian hayawan insan. Kuna sebahagian hayawan insan. Nah di antara hayawan yang insan. Kap nabi laisa kod yang kod. Begahna hayawan yang insan yang kod. Miyakonnya dibanti yang yang sebahagian hayawan insan kod. Menyuruh pegah yang nyu subur insan kepada seluruh hayawan. Berarti kuliah. Menyebutui kuliah, betul dia. Menyuruh tak kini tak ada awal yang kita nyu. Waktu hayawan insan salah. Yang betul puluh hayawan insan. Itu benar. munya betul kullu hayawan insan, ba'du hayawan insan betul ini. Karena ketika sebut insaniah kepada seluruh hayawaniah, secara lazim sebut insaniah kepada ba'an hayawaniah. Ku bahasa ada penampi dah perasaan. Partai urung pegah ba'du hayawan insan kekor, bilkan punya mandungnya sebagian perasaan. Bagi sebagian ini. Tapi ketika orang tu pegah sebahagian hayawan insan, tak kena dia kon katanya. Dia kon sebahagian hayawan insan dibanding baru kon adanya bekna di antara hayawan yang insan. Bekna di antara hayawan yang insan. Betul. Tidak orang betul. Sebahagian hayawan insan budoh ni munafi kon kon sebahagian hayawan insan kon pakan kan hana musaboh pi hayawan yang insan man hana hay musaboh hana hayawan yang insan salibah kuliah maka laisa bangdu nah dipakai ke salibah kuliah. Apabila laisa dipakai untuk menafikan bahia, kan untuk menafikan makmul dari mahu bahia. Gimana? Ini bukan. Ini kalah jelas. Ini bukan dengan mumpung ada ni. Masalah kan itu bukan. Ini kan itu bukan. Sedangkan menyebut lais ba'du laisa mana lagi ya? Ba'du laisa hanya dipakai untuk menafikan qadiyah. Kibanjara di penafikan qadiyah di hidup dalam qadiyah. Jadi ba'dul hayawan laisa bi insan. Tak pegang laisanya untuk menafikan ba'dul hayawan insan. Tapi di dalamnya dia hanya qadiyah yang di dalam, di luar. Kedua dia ikut laisa putra yang laisa ba'dul hayawan insan. Laisa kan. Jadi qadiyahnya dia menafi. Jadi apabila laisa tak pakai untuk menafikan qadiyah mujabah jizyah, maka menghasilkan salibah kuliah. Kami pegang hasil laisa ba'du, iaitu awal laisa dua ba'du, na pemakaian untuk salibah kuliah. Atau jalan laisa dipakai untuk penafi qadiyah. Qadiyah penafi. Kon mahmul qadiyah, penafi dari mahmul qadiyah. Qadiyah itu nabi iman Allah. Maka terjadilah salibah subut mahmul pada mahu mahmul insan yang menjadi mahu bahan hayawan menafikan insaniah dari sebahagian hayawan berarti insaniahnya kon subut bangandung hayawan nahana subut maka tak menafi insaniah dari sebahagian insan sebahagian hayawan sebahagian mahu. Nya tak nabi sebagian berarti nabi sebagian. Tapi nya tak nabi qadiyah. Qadiyah yang dipegah bahwa ba'at hayawan insan qadiyahnya kun. Yang salah. Nya tak nabi insan daripada hayawan dan apa salah qadiyahnya. Malah betul ya. Hai dia tak nabi insan dari sebagian hayawan. Insaniyah hana subut bak memandung hayawan. Nah, nah. Tak dia betul. Tapi minyak laisa ada memak kadiah, laisanya untuk menafikan kadiah. Kadiah kan? Pegah sebahagian hayawan insan kan? Iya kan? Karena hanya sabuk pun hayawan yang insan, bukan saya tepukannya. Jadi menafikan kadiah yang kadiah ini. Baru nafi, baru ternafi. Kadiah ba'dul hayawan insan apabila insan ternafi dari seluruh aparat hayawan. Bul ternafi insan dari seluruh aparat hayawan. Ini baru salah ba'dul hayawan insan. Menyokong dirinya Iban Cik, insan subuh kepada sebahagian hayawan ternafi dari sebahagian yang lain. Maka ba'dul hayawan insan betul atau salah? Apabila insan subut kepada sebahagian hayawan, ternafi insan dari sebahagian hayawan yang lain. Kadiah yang menyatakan ba'dul hayawan insan, betul atau salah? Betul. Apabila insan subut kepada seluruh aparat hayawan, maka kadiah ba'dul hayawan insan, betul atau salah? Salah. Ini salah berarti drone mulut jelasi. Bakal nak pegang mandu, kira orang dah punya drone, manusia, halal. Yang ni, mandu manusia, pasal yang kira, di drone kami yang kira. Kalau mungkin salah jenisnya, mandu utai kuliah. Tiap-tiap hayawan, insan, yang betul. Sebahagian hayawan takkan insan. Tiap-tiap insan, memandu nanti. Tidak, nanti halal. Jadi setelah punya mandu insan kau betul, nate berarti tidak, tidak berarti tidak nate. Insan mengaceh nate, salah. Kau dah salah, kau kan insan. Tapi nama ini berbenar dalam masalah insan, betul belum? Main ketika betul itu pun mahmul kepada seluruh aparat mahmul. Wadah dan tubuh kau bahkan kau salah. Ya, berarti doi berarti. Lalu sudah. Apabila subuh mahmul pada sebahagian mutu dan ternafi mahmul dari sebahagian yang lain, kadiah ba'dul hayawan insan, betul atau tidak? Doi. Mana ikat boleh? Subut mahmul, subut insan kepada sebahagian hewan. Ini lagi kejadian apa ibu? Kejadian betul ya, betul. Kejadian betul, subut insan pada sebahagian hewan, ternafi insan pada sebahagian yang lain. Maka memang berlumur ternafi. Tiba-tiba dah ke, ba'du hayawan insan. Betul atau salah? Betul. Apabila mahmul subut kepada seluruh aparat mahmul. Takun ba'at mahmul, ba'at maudhu adalah mahmul. Betul atau salah? Betul. Pajar masa baru salah takun ba'at mahmul, ba'at maudhu adalah mahmul. Pajar masa baru salah. Mahmul ba'na subut mutabah maudhu pun ba'na. Bagi contoh antara insan dengan jamad, jamadat. Hanna mutabah pun insan yang bersifat dengan jamad. Takkan tu ba'dul insan jamad yang baru salah. Baru salah kata-kata ba'dul insan jamad. Karena jamad hanya subuh mentabuh afrad pun daripada insan. Maka ni menafikan qadiyah mujabah juziyah adalah mengisbatkan salibah kuliah. Jadi waktu ikut ni kau ba'dul hayawan insan ke kan ba'dul hayawan insan. Putih. Hana mutubuh mutabuh pi insan pak hayawan. Berarti saya bilang kuliah. Yang kedua, laisa ba'du apabila tak maksud laisanya untuk menafikan kuliah, maka ini kepada saya bilang kuliah. Karena han tersalah mujabah kuliah menyokong dengan saya bilang kuliah. Tak. Ini mana dia? Tak. Mudah mudah ini. sedangkan selainnya berarti sama macam. Kedua, kita menemukan sisi beda antara desa pulu dengan desa atau desa pantu dengan pantu desa. Artinya sifat sama dua, karena sama-sama itu jadi sur salah fungsi. Cuman dia benar beda. Dan kena bedanya sisi beda dan keinginan lah kan. Apa beda lagi? Mayo Laisa Ba'du yang kadang-kadang ini dipakai untuk salah uli beda ke Mayo Ba'du beda. Tapi yang keinginan pakai beda. Dia tak tempat pun tak kena. Pekan beda, pekan hampir beda. Pekan yang lain tak bantu dan pakai pada salah kuli, bantu lain tak hana. Lagi surah. Keturah ke sini. Keturah ke. Ini keturah lagi. Ya, karena paksa ke rumah ayahnya. Aida ayahnya paksa tak serap. Kali nak beda, kalau boleh berling, kalau menyulai sabang itu berarti menyerah pada si anafi. Menyumbang mulai sabang itu menyerah pada si anafi. Tapi itu juga akan menyebutkan. Nah itu juga benar menyulainya beda. Maka ikhir yang benar sama dengan tak percayakan. Yaitu hanya sama-sama untuk menafikan nisbah. Ya, walaupun hidup di luar bantu, ini untuk menafikan nisbah. Kau untuk menafikan bantu. Sama. Dan jawab ini benar. Ya, sisi-sisi sama aja. Jadi sisi sama beda apa? Itu empat sisi yang beda. Lagi contoh, umumkan dulu. Sisi sama itu. Cuma beda apa itu empat sisi beda, yaitu proses. Ini sama dan beda, nah yang na efek, nah yang na efek. Tak akui sisi beda bahwa Laisa ikut bantu, membantu ikut Laisa. Tapi pakan dengan kedudukan yang lainnya berefek sabo kepada salibah kuliah, sabo na efek. Wahai kan, nak beda itu lagi nya, nak beda lagi kan. Kalau tu dia mana nak support dia, nak support gaji beli putih itu, nah dia beli putih itu. Mak dia mak yang putih yang beri nak support, saya kan itu yang putih mana mana apa nak berat. Oh, support support dia juga. Beda nah, tapi beda yang berpengaruh atau beda yang tidak ada pengaruhnya. Jadi memang adalah Pak Mulaisa dengan Laisa Bangtu, kabeda pada kedudukan awal menaiki. Tapi wajah perbedaan pada kedudukan dikehendaki perbedaan pada makna huruf. Menyoda pegah lagi yang kamu tulis ini, menyelaisa bangdu, laisa tidak mau bangdu. Menyebangdu laisa, laisa kalau tidak mau bangdu. Yang jawabannya ini perbedaan dengan yang lain. Sedangkan uraian yang betul, walau laisa bangdu, tapi laisa kalau tidak mau pada bangdu. Laisa itu ikut bangdu, tapi laisa bukan menafikan bangdu. Kupasai bangdu dah pegah pada si anaki. Ini ada dekat, laisa bangdu haiwan insan. Yang dipunafi ni laisa bangdu ataupun laisa bangdu haiwan insan. Ini laisa ikut bangdu. Apakah laisa untuk menafikan bangdu atau menafikan insaniah dari bangdu? Insaniah dari bangdu. Insaniah dari bangdu. Jadi sebenarnya laisa hanya tidak mau bapak tu sih, tidak mau bapak nafi dia ini. Jadi beda nahnya dari seginya, dari segi awal laisa dulu bangdu, awal bangdu dulu laisa. Tapi perbedaannya hanya mempengaruhi. Karena baru mempengaruhi umum menanamu apabila laisa di penafinya itu ikut bangdu, di untuk penafi bangdu. Menyo itu ikut mahmul untuk penafi mahmul. Menyo laganya undang-undang ada nafi, nyo beda berarti ibu laisa ikut minu laisa itu juga. Jadi antara laisa pani itu ikut so itu yang ketiga di penafi ini. Laisa bangdu, berarti penafi bangdu. Bangdul haiwan laisa bi'insan, itu nafi insan. Menyonyo lagi nyan undang-undang nafi, berarti nyo beda itu bangdu itu laisa, melaisa itu bangdu. Sedangkan laisa kau lagi nyan itu wabak pun, itu bangdu tetap menafikan mahmul dari mahmul. Dia juga diikut mahmud, juga menafikan mahmud daripada mahmud. Ketika beda tempat dua, tapi saban kaedah, haruskah berbeda pada mana? Itu benar-benar kata. Bukan? Di samping difungsi sama-sama untuk menafi nisbah, juga munafatah kepada kaedahnya. Berarti manual mesti. Kan yang pokok dia putra yang mempengaruhi dia. Guna menyoalaskan laisa ba'du salibah kuliah dan karena ba'du yang hana mu'ayyan saban lagi nakirah, sehingga ketika kamu ada nabi maka itu nakirah pada siang nabi. Jadi kan yang pengaruh kuliah ini kan gara-gara nakirahnya dinafikan. Gara-gara nakirahnya dinafikan. Manyo dinafikan nakirah bangkutnya oleh Laisa. Ketika Laisa itu ikut bangkut, ketika Laisa itu ikut bangkut, bangkut naik nafi di Laisa. Mana? Apa beda mana teman? Ada itu ikut bangkut buat ini kerja ini menafi insan daripada bangkut, bukan menafi bangkut. Laisa bangku nak dipakai bagi salat kuli. sedangkan ba'du laisa kadang-kadang disebutkan akan dia untuk ijab moduli, mujabah ma'lulah. Jadi menyebutnya untuk salaf juz'i, artinya salibah juz'iyah. Jadi nak pakai ba'du laisa untuk salibah juz'iyah, dan nanti dipakai ba'du laisa untuk mujabah ma'lulah. Jadi mujabah kalau salibah. Jadi menyebutnya laisanya untuk menafikan nisbah, sehingga dia berkaliah salibah juz'iyah. Laisa ininya kepada salibah, ba'du ininya kepada juz'iyah, sehingga dia salibah juz'iyah. Tapi nanti pemakaian ba'du laisa untuk qadiyah mujabah ma'lulah. Bahkan ma'lulah karena laisanya dipegat ke juzuk mahmul. Jadi laisa dijadikan juzuk mahmul, maka hanali huruf yang menafikan nisbah, karena dikajir ke juzuk mahmul. Ba'du dan mudaili itu mudu, ba'du hewan. Yang bangku hewan mahmul, laisa bi insan mahmul, kan insan mahmul, laisa untuk menafi nisbah. Langsung laisa mahmul juga dalam kamu pakai jib mahmul. Jadi ketika hanali huruf nafi yang menafikan nisbah, maka terjadilah qadiyah mujabah. Bukan mujabah, bahkan ma'adalah karena ju'udul pemakaian ada nafi. Ada nafi yang wada untuk menafikan nisbah, ge'udul itu pakai hal lain, yaitu untuk menafikan mahmul tu. Hatta izabilah, sehingga apabila dikatakan ba'dul hayawan laisa bi insan, yang ba'dul laisa, ba'dul hayawan laisa bi insan, diiradahkan akan mengisbatkan la insaniyah bagi ba'at hayawan, ken salah insaniyah dari hayawan. Jadi ken menafikan insaniyah dari hayawan, tetapi mengisbatkan la insaniyah pada hayawan. Menyebabkan dolarin kena pengabangan pasal anak. Jadi mereka bukan anak jarum, tapi sebab kalau mereka bukan pengabangan, kamu jawab tidak bangai. Jadi kamu jawab tidak anak jarum, berarti salibah. Menafikan jarum Pak Tidik, berarti salibah. Kalau mereka bukan tidak bangai, mengisbatkan bangai Pak Tidik, berarti kamu jawab. Kalau bangai ini dengan anak jarum, mana bangai? Tapi kau tak pernah pergi jarum, mengisbatkan hana jarum. Hana jarum itu bangai. Hidik, buka. Hidik, hana ikmalam. Hana ikmalam. Hana ikmalam yang buka. Cuma menyerahkan hidik tidak melihat, tidak menafikan melihat daripada hidik. Berarti tadi hati salibah. Bagaimana hidik buka? Mana buka tidak melihat. Tapi hidik buka yang jawab. Dia hendak melalui mana ni? Tidak menjawab. Yang kebetulan buta rakun, hana rakun, hana melihat. Tapi sekiranya yang takun tidak melihat, tapi jumlah tidak dan melihat pada maharafah dua khabar. Cuma menyebab nahunya beda bapak itu. Tapi punya dalam mantek beda. Zaidun tidak melihat, antara tidak untuk menafikan melihat daripada hidup dengan tidak melihat diisbatkan kepada hidup, berbeda. Jadi tidak dengan melihat dijadikan mahmul yang tak bersyukur pak hidup, dia bukan mujabah karena anak-anak mati. Karena adat nafi yang seharusnya diwaza untuk menafikan nisbah, dia kata pakai kejusuk mahmul untuk menafi mahmul itu, maka itulah ma'dulah. Itu diudulkan pemakaiannya, dipalingkan pemakaiannya daripada nafi nisbah kepada nafi mahmul. Maka itu kaliannya mujabah ma'dulah. mamun. Jadi yang kelingan ba'du laisa. Jadi ba'du laisa nak dipakai untuk hijab menduli. Sehingga apabila dikatakan menulah sebahagian hayawan itu tidak ia dengan insan, diradahkan mengisbatkan la insaniyah bagi bahan hayawan dan salah insaniyah daripada hayawan. Mana beda nama? Kepulitah mana beda nama? Ibaratkan antara keduanya beda. Fatman sama satu dikuali narukul. Sebagai mana barang dia akan kita ketahui ya dunia. Jadi wajah pembahasan Mbak Fariyah Makhlulah ini akan dikumpulkan fat beda antara salibah wajah dengan mujabah Makhlulah muhasalah semuanya. Salibah muhasalah dengan mujabah makhulah mahmud. Apa beda? Ini akan perbedaan kama sadati puani. Dengan balik laisa ba'du, karena tidak mungkin mentasawurkan ijab beserta terdahulu huruf salat dan mahmud. Menyul laisa ba'du ini hanya cara mudatu makhulah. Laisa ba'du han mungkin tak buat cuma pula berserta terdahulu huruf salat dan timudumu menyawai adat salat daripada mu'mu yang haikin terjadi makhulah. Tapi dia mesti padahal menyawai ru wajib tergantung adat Nabi ini. Karena karena surah makhlulah mu'mu ini makna makhlulah mu'mu ada nafi diikut mu'mu dan berfungsi untuk menafikan mu'mu dan untuk menafikan nisbah. Berarti nafurah ada nafi diikut mu'mu untuk tugas mujabah. Cuma mungkin yang dimaksud ini laisa kadang mungkin menyolaisa diikut mu'mu dihadir untuk makhlulah untuk juga ke mujabah. Tapi yang ada nabi yang lain mungkin juga. Kalau contoh ghairu, ghairul insan dibedir, ghairu insan ghairu nate yang mana juga. Yang kon insan mana nate. Jadi yang menjadi mungum adalah ghairu insan. Ghairu ada nabi yang juga disebut mungum berfungsi untuk agungul pemakaian daripada nabi nisbat kepada nabi mu'mu di nafura. Cuma yang ini mungkin yang dimaksud dari istilah laisa kadang. Karena yang laisa bila dibuat di nafura mu'mu ini hancur untuk nabi mu'mu, tapi untuk nabi nisbat. Yang dibuat di nafura mahmul hancur untuk nabi mahmul hanya nabi nisbat. Allahumma